Mitra bisnis beroperasinya perusahaan tambang di Indonesia, khususnya yang berasal dari luar negeri, selalu menjadi sorotan banyak pihak, mulai dari yang berkenaan dengan masalah lingkungan hingga pemberian manfaat secara ekonomis bagi warga di lingkungan sekitar. Meningkatnya harga komoditi yang terjadi terus-menerus membuat perusahaan tambang memiliki pendapatan yang sangat banyak. Tak heran, perusahaan-perusahaan tersebut mengalokasikan dana CSR yang juga tidak sedikit. Untuk membahas hal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, kenapa selalu saja ada masalah ketika sebuah perusahaan sangat peduli dengan perekonomian di wilayah operasi, tapi pada akhirnya tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Isu-isu seperti ini menjadi sangat penting begitu. Jadi yang penting itu ternyata bukan soal isu uangnya, tapi bagaimana itu dikelola, bagaimana governance-nya, bagaimana kemudian memberikan dampak kepada masyarakatnya. Saya kasih contoh, kita mau maksud baik, kita kasih beasiswa orang supaya sekolah. Yang kita kasih beasiswanya jauh lebih besar karena kita generous, karena kita dermawan, lebih tinggi dari gajinya. Gak ada satupun mahasiswa yang mau lulus, yang terjadi dia mabuk-mabukan aja. Karena kalau dia selesai sekolah, gajinya lebih rendah. Kalau bisa dia seumur hidup jadi mahasiswa. Bagaimana kalau dibandingkan dengan pengalaman di luar negeri, Mas? Ini nggak hanya unik di Indonesia, di Australia misalnya. Ada tunjangan penganggur sekarang itu sekitar $1,500-$2,000. Kalau dia orang ditawarin kerja $1,000, gajinya dia nggak mau. Karena lebih baik dia stay di rumah, dia minum bir. Daripada dia kerja, gaji $1,000 dia kehilangan. Kalau dia tinggal di rumah, dia dapat $2,000. Nah, yang saya mau bilang adalah orang itu respon terhadap insentif. Insentif ini harus dibuat tepat. Kalau dikasih uang terlalu besar, tetapi juga mekanisme caranya nggak tepat, maka itu nggak akan efektif. Tapi kalau Anda nggak kasih uang, itu juga jadi persoalan. Bagaimana seharusnya penyelesaian masalah ini? Bila jumlah uang yang besar dan niat baik dalam pengalokasian dana CSR tidak lagi menjadi solusi? Isunya, jadi bukan hanya pada soal uang, soal pembagian tadi, tapi soal governance. Mungkin saja sudah kasih pemerintah daerah, tapi uangnya hilang. Nah, kita harus berpikir bahwa caranya nggak bisa lagi seperti itu. Skema-skema ini yang harus dipikirkan, sehingga ada manfaatnya buat masyarakat. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.